Allah yang kuasa, yang maha sempurna. Hati kan tenang setiap waktu memuja-muji namanya. Jalankanlah perintahnya, jauhilah larangannya. Perbanyaklah beribadah dan jauhi segala.